Set 1-2 kepada para hadirin sekalian, dimohon untuk duduk dengan tertib. Sekali lagi kepada segenap hadirin serta undangan sekalian, diharap dengan hormat partisipasinya agar acara malam ini terkesan lebih tertib. Dipersilahkan untuk duduk sebagaimana diatur oleh para pihak keamanan ini. Karena kalau berdiri ini kasihan yang di belakang. Duduk dulu. Tenang, duduk dan tenang, karena kalau teriak-teriak terus pengajiannya tidak dimulai ini. Ya, duduk tenang. Ikuti arahan panitia untuk duduk dan tenang. Sekali lagi, duduk tenang untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Hadirin, ibu bapak serta undangan yang dimuliakan oleh Allah, momentum maulid kita malam ini, acara demi acara telah kita lalui bersama. Tadi dimulai dari ba'da maghrib, mulai dari pembukaan iftitah bi suratil fatihah, dilanjutkan dengan tawassul, kemudian pembacaan surah yasin bersama, kemudian pembacaan istighosah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tahlil bersama, kemudian pembacaan salawat fi hubbi mahallul qiyam, dan pada akhirnya barusan doa maulid telah dibaca oleh yang terhormat Al Habib Abdul Rahman bin Abdullah Al Aidrus. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara yang telah kita lalui bersama oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hal yang manfaat kepada kita bersama. Allahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال ونصلي ونسلم ونبارك ونعدم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالهدوء والأصال. أما بعد، حضرات المحترمين para kiai, para masayikh, para alim ulama, para habaib, tokoh-tokoh agama yang sangat-sangat saya muliakan. Opini teko, Gus. Kamu ngapain sih? Buka warung. Angga kiai gitu diam saja. Ya. Kepada para pejabat yang berkenan hadir malam hari ini dalam semua tingkatannya, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini bertempat di desa Tenggumung Wetan, Surabaya. Yang saya banggakan, kaum muslimin wal muslimat dari semua komunitas, ada yang Jawa ala Surabaya, ada yang Madura. Kalau yang Jawa, kalau yang Surabaya jelas saya sudah fasih, diancuk. Tapi ala Madura pun saya juga bisa. Patek celeng. Di sana juga ada orang. Duduk. Yang mudah-mudahan atas hadirnya kita malam hari ini, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Saya meyakini berjubelnya kita malam hari ini datang di tempat ini karena rasa cinta kita yang mendalam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya meyakini atas nama cinta itu besok kita di padang mahsyar akan bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering ditanya oleh kelompok yang anti maulid tentang dalil sahih perayaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang alasan kenapa orang-orang seperti kita merayakan Maulid Nabi dengan mengadakan pengajian besar-besaran. Maka saya jawab, mohon maaf. Aku mencintaimu saja tanpa dalil. Aku mencintaimu saja enggak butuh dalil. Demikian juga cintaku kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak membutuhkan dalil apapun. Sebagaimana Rasulullah mencintai umatnya tanpa syarat apapun. Maka orang-orang yang mencintai Rasulullah harus mencari alasan dan dalil terlebih dahulu. Orang-orang seperti itu tak layak kiranya mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Betul? Cinta kita kepada manusia diekspresikan dengan begitu luar biasa. Ketika kita cinta dengan makhluk, maka muncullah kemudian lagu-lagu tentang cinta. Dan para musisi semuanya berlomba-lomba membuat lagu tentang cinta. Padahal kecintaan terhadap pacar dan pasangannya. Maka muncul lagu-lagu ambiar. Muncul-muncul lagunya Didi Kempot, Cidro. Bahkan katanya Didi Kempot hari ini gak bisa jalan. Kenapa? Karena capek bar melewati sewu kuto. Muncul lagu sayang ala Via Valen, jaran goyang ala Nela Karisma, Kertonyono Medot, Janji. Semuanya dinyanyikan atas nama cinta. Apalagi ketika mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa. Pernah makan kah? Atas nama cinta. Bahkan banyak orang yang stres, banyak orang yang gila gara-gara apa? Putus cinta. Saya sering mengatakan, cintailah pasanganmu cukup menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Masuk. Cinta dengan manusia begitu luar biasa ekspresinya. Kemarin terakhir di Doli, bagaimana kemarin mereka cinta menghadiri pengajian, sampai backdropnya sobek semua. Saya hadir di sebuah kafe di Surabaya karena cintanya mereka. Ada kiai yang mau mendatangi tempat maksiat, mereka nangis, saya datangi. Begitu saya masuk, mereka teriak, selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Mereka menyambut saya ala kadarnya, sudah dalam keadaan mabuk. Sudah ada yang keadaan toying, tepar, karena minum alkohol. Tapi begitu dengar pengajian bersama Gus Miftah, mereka sadar. Saya mau naik panggung disambut oleh mbak-mbak yang berbaju seksi. Semuanya ngajak selfie. Saya dirubung sama cewek-cewek seksi. Saya pusing. Tengok kiri, lihatnya susu. Tengok kanan, susu. Tengok depan, susu. Itulah alasan kenapa saya kemana-mana pakai kacamata hitam. Supaya apa? Kalau ngelirik supaya tidak kelihatan. Atas nama cinta dengan manusia. Bagaimana kemudian kita mencintai manusia yang merupakan pilihan dari Allah? Manusia yang tidak hanya sekedar manusia, tetapi manusia terbaik sepanjang sejarah. Yang dikatakan dalam kitab Simtud Duror, khairul bariyah nadroh ilaiha. Manusia paling baik dan paling enak untuk dipandang adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga saat itu, mohon maaf, jangankan sahabat, jangankan saudara, musuh sekalipun, ketika memandang wajah Rasulullah langsung jatuh cinta. Orang yang membenci Rasulullah, begitu ketemu langsung dengan Rasulullah, dia jatuh cinta. Orang yang tidak pernah ketemu Rasulullah, ketemu dalam mimpi saja, sudah menumbuhkan rasa cinta. Maka Rasulullah pernah mengatakan, man ro'ani bil manami, fasayaroni fil yakto. Barang siapa melihatku di dalam alam mimpi, berarti seolah-olah dia melihatku secara nyata. Kenapa? Karena jasad Rasulullah, fisik Rasulullah tidak bisa diserupai oleh setan. Setan tidak bisa tasabuh terhadap Rasulullah. Anda tahu, Nabi dalam sejarah diceritakan yang paling tampan adalah Nabi Yusuf. Padahal ketampanan Nabi Yusuf hanya 25% dibandingkan dengan ketampanan baginda Nabi. Kenapa yang dikatakan Nabi paling tampan Nabi Yusuf? Karena ketampanan Nabi Yusuf masih bisa digambarkan. Sementara ketampanan Nabi Muhammad sudah tidak bisa digambarkan. Jangankan orang yang baik setiap hari menghadiri maulidur rasul. Ketika saya di kafe, ketika saya di tempat lokalisasi, di tempat prostitusi, mereka saya ajak bersolawat, air matanya mengalir. Kenapa? Karena kerinduan kepada Nabi Muhammad. Ketika satu saat saya berada di kafe Bali, yang datang tidak semuanya orang Islam. Mereka semuanya berpakaian seksi, sudah berbau alkohol. Saya tanya kepada mereka, apa niat kalian datang ke sini cari uang? Apa niat kalian di sini bekerja cari dunia? Saya sampaikan kepada mereka, dunia seisinya diciptakan karena nurnya Muhammad. Maka kalau kalian ingin mendapatkan dunia, bacalah nama Muhammad. Mereka saya ajak solawat. Pakaiannya seksi bro, SMS, silite metu sedite. Diajak membaca solawat nangis. Mbak-mbak yang berpakaian subhanallah, isu-isu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Mereka macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Kalau yang di depan ini jelas, setu legi setengah tua lemu ginu-ginu. Begitu mereka saya ajak solawat, air mata mengalir dari ahli maksiat. Kenapa? Kerinduan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang begitu luar biasa yang kemudian menghadirkan suasana seperti hari ini, yang memperkenalkan Islam dari alam langit ke alam dunia, masih ada orang yang mencerca peringatan Maulid Nabi dengan mengatakan itu bid'ah, tidak ada dasarnya, karena segala sesuatu harus dicontohkan oleh Rasulullah. Mereka mengatakan ini perkara yang muhdatsah, perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin binar. Kalau semuanya harus sama dengan Rasulullah. Hari ini ada banser, umurnya 30 tahun, dia belum menikah. berarti dia bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah menikah umur 25 tahun. Sementara kalian 30 tahun belum menikah. Berarti bid'ah tur mesake. Kasihan deh lo. Kalau ada orang mengatakan saya jomblo bahagia, kamu abnormal bro. Nabi Adam saja yang di dalam surga semuanya serba ada, mewah, kecukupan, sendirian dia kesepian. Masa hari ini kamu sendiri mengatakan bahagia? Sorry, kamu abnormal. Jangan-jangan kamu gak bisa ngaceng bro. Masuk. Aku saja yang sudah punya satu mau nambah. Masa kamu sendiri merasa happy? Kasihan amat. Maka nikmat mana lagi yang kita ingkari? Orang-orang yang pernah ketemu Rasulullah di Jazirah Arab belum tentu mendapatkan hidayah iman. Sementara kita yang tidak pernah ketemu Rasulullah terpisahkan dengan jarak yang begitu panjang mendapatkan hidayah iman dan mencintai Rasulullah. Maka kenapa tidak semua orang yang hidup di zaman Rasulullah dipanggil sahabat? Karena tidak semua orang beriman kepada Rasulullah. Maka malam hari ini saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita persahabatan dunia dan akhirat. Amin. Saya lebih senang memanggil kita semuanya sahabat. Karena beda teman, pacar, sahabat itu beda bro. Pacar itu apa? Teman itu siapa? Teman itu 1000 orang yang datang ketika kamu senang. Kalau punya uang, semuanya datang. Itu namanya teman. Pacar itu siapa? Satu orang yang membuat kamu lupa dengan 1000 orang. Pacar. Sementara sahabat, satu orang yang selalu ada ketika 1001 orang meninggalkanmu dan tiada. Masuk. Maka mudah-mudahan kita semuanya sahabat. Tidak hanya sekedar teman. Orang yang hidup zaman Rasulullah tidak pasti dipanggil sahabat karena mereka belum tentu beriman. Sementara kita hari ini yang tidak pernah ketemu Rasulullah mendapatkan hidayah iman. Kau masih berani mengatakan ini sesuatu yang tidak lazim, bid'ah, sesat, neraka? Ya Allah, sesuatu yang dicontohkan Rasulullah pun kita tidak harus sama, sesuai dengan konteksnya. Contoh, Rasulullah kalau makan pakai jari berapa? Kenapa bukan satu atau dua? Dikira pendukung calon presiden. Kenapa tiga jari? Karena yang dimakan kurma, yang dimakan buah tin, yang dimakan buah zaitun. Ada orang Surabaya bergaya, saya harus sama dengan Rasulullah. Makan gak usah pakai sendok, pakai tiga jari. Ya silakan, dikasih soto Madura panas-panas. Lonyoh jempolmu. Maka kita diperbolehkan menggunakan sendok dan garpu walaupun Rasulullah makan dengan menggunakan tiga jari. Tidak harus sama. Ada juga orang yang tanya dikit-dikit pakai dalil. Harus ada dalilnya macam-macam. Saya sholat Jumat di UGM. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan saya sebagai orang ahlu sunnah setelah sholat, saya salaman dengan kanan kiri. Dipukul tangan saya. Haram! Saya kaget waktu itu. Kok cangkemnya atas men ya? Haram! Selesai Jumatan saya pulang di luar ditunggu sama jamaah. Gus, kenapa dari tangannya dipukul? Kata dia orang salaman habis sholat hukumnya haram. Saya ditanya, emang boleh salaman habis sholat? Boleh. Ada dalilnya? Ada. Mamin muslimeni yaltaqiyani fayatasawfahani hufirullahumma qobla'iyat tafarroko. Ketika dua orang bertemu kemudian saling berjabat tangan, tidaklah Allah mengampuni dosa-dosanya sampai mereka berpisah. Berarti boleh gue salaman habis sholat? Boleh. Oh, habis sholat ngising saja boleh. Yang tidak boleh itu salaman di dalam sholat. Oh, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Pak RT datang, mangga Pak RT. Habis sholat apa pendeli-pendelian aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemahaman yang lucu. Apa-apa ditanya dalil, begitu diterangkan diam gak bisa bantah. Oh ya, saya ditanya, saya pernah ikut orang ziarah ke makam Sunan Ampel. Begitu saya masuk, setiap orang yang membaca tahlil, semuanya kepalanya digerakkan. Apa itu dasarnya? Membaca tahlil kok pakai menggoyang-goyangkan kepala? Itu namanya berlebih-lebihan. Ya Allah, saya langsung ngelus dada. Dadanya istri saya. Ya Allah. Ri, yang jomblo otaknya tidak mampu untuk menangkap bahasanya. Orang NU itu kan kalau membaca tahlil kepalanya digoyang-goyang betul Pak ya. Ada yang cuma manduk-manduk kok. Afdalul dzikri falam annahu la la i o la la i. Ada yang serong kanan serong kiri. Afdalul dzikri falam annahu la la i o la la i. Ada yang kayak entung pompong. Afdalul dzikri falam annahu la la i la la i la la i. Ada yang cepatnya minta ampun. Allahu dzikri wala manahu. La la illa la la illa la la illa. Yang terlalu mantap juga ada. Allahu dzikri fa alam anna. La ilaha illa. Allahu dzikri fa alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya ditanya, apa boleh? Saya jawab, boleh. Yang gak boleh itu membaca tahlil dengan menggerakkan kepala temannya. Abdul dikirim pala manahu. La la illallah, la la illallah. Dah saya konconnya gitu lanan. Saya ada tamu ke pondok. Tetangga saya mati. Begitu membaca tahlil, begitu berangkat ke makam, jenazah diberangkatkan, semuanya mulai membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditanya, itu dalilnya apa? Mau mati kok dipakai tahlilan macam-macam katanya. Saya jawab begini, sudah Pak, berdoa saja besok kita mati bareng. Kita dimakamkan di tempat yang sama. Saya berangkat ke kuburan, dibacakan tahlil sama jamaah saya, la ilaha illallah. Sampean berangkat ke kuburan dipisu-pisui. Saya berangkat ke kuburan, la ilaha illallah. Sampean berangkat dancok patek teleng, dancok patek teleng. Jangan pakai bahasa yang halus. Saya dibilang Gus Sultan mulutnya kasar, gak apa-apa. Mulut saya memang kasar daripada kamu. Kasar kelakuanmu. Saya dibilang orang kok kasar, gak masalah. Keramik kamar mandi itu yang bagus yang halus apa yang kasar? Kasar halus kepleset pecah dasmu. Kenapa orang NU kalau pengajian banyak guyonnya? Kamu gak tahu bro. Dengan ilmu guyonmu menjadi bermutu. Dan dengan guyon ilmumu menjadi tidak jemu. Betul? Apa-apa kamu salahkan? Ya maklum. Kamu mainnya kurang jauh. Temannya kurang banyak. Tidurnya kurang malam. Kopinya kurang kental. Ini miring, jadi utaknya melu miring. Maka malam harinya kan saya sampaikan, ada orang mengatakan, Kita harus sama persis dengan Rasulullah berdasarkan ayat lakum kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka akan saya kita harus sama persis dengan Rasulullah. Maka tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dimulai dengan minum kopinya. Sangit. Enak. Ini cangkeme rondo kayak enak. Kamu gak sok perhatian sama aku sih. Kamu naksir aku ya. Tadi teriak-teriak, tolong kacamatanya dilepas. Kenapa? Kamu penasaran dengan mata aku? Saya gara-gara kacamata ini, Mbak, saya pulang umroh tanggal 23 September. Saya buat tongkat pakai kacamata. Begitu sampai Bandara Jeddah, semua polisi heboh. Torik, minggir, kasih jalan. Saya pede. Masuk dalam bandara, saya tanya, Pak polisi, kenapa semua orang disuruh minggir ketika saya datang? Jelas ada orang buta lewat. Ya Allah. Hancur. Dikira orang buta saya. Malah saya tadi naik panggung ibu-ibu teriak, wow, seperti si buta dari gua hantu. Anda tahu si buta dari gua hantu yang digendong siapa? Nih orangnya. Apakah benar kita harus sama dengan persis dengan Rasulullah? Kita buka tafsir di ayat ini. Di dalam tafsir Al-Misbah tulisan Profesor Dr. Quraish Shihab. Apakah benar kita harus sama dengan Rasulullah? Maka ketika melihat Rasulullah, kita lihat dan kita petakan Rasulullah dalam beberapa kategori. Saya mengkategorikan minimal ada 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya. Pamer matanya. Cepat baik. Ketinggalan. Mudah-mudahan ketinggalan. Cangkemen. Saya pakai lagi. Pengajian amplopnya gak jelas, kehilangan akik aku. Gak level bro. Emang batu bagus kayak gini mau dipukul dia batu nisannya gak mau. Insya Allah saya besok masuk surga, Banser akan ikut di dalamnya. Kan jelas sebelum dia masuk surga yang survei ke surga siapa? Banser. Banser akan melihat kesiapan surga, disurvei sama Banser. Begitu surganya siap, saya dipanggil, Pak Kiai, surganya sudah siap. Saya masuk. Begitu saya masuk, Bansernya keluar lagi. Jangan bilang masakno Banser. Ini Banser luar biasa. Maka saya bilang kepada santri putri, kalau kamu mau menikah, jadikanlah Banser sebagai prioritas calon suamimu. Oh, Banser. Kenapa harus Banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kalau cinta kedua Allah menghadirkan surga. Kalau Banser nikah sama janda, ibarat naik jaran bro, naik kuda, gak perlu diajari, lari. Ada 3 rombongan janda liar. Apa? Kalau di Jogja banyak BPJS, barisan para janda sosialita. Kalau di sini juga banyak BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Lo saya juga BPJS, buronan para janda seksi. Yeah. Sombong amat mata lo. Tapi yang tua-tua di atas 70 tahun, tolong jangan minta jadikan istri saya ya. Kalau saya nikah dengan janda umur 70 tahun, mohon maaf, yang mati aku duluan. Karena aku bisa keracunan. Keracunan apakah? Susu kada luar sah. Zizikan. Ya. Shalawat Nabi Muhammad. Ya. Ada empat kategori dari Rasulullah yang mau saya sampaikan. Muhammad sebagai manusia biasa, Muhammad sebagai orang Arab, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan Muhammad yang berkaitan dengan ibadah mahdoh. Empat hal kita lihat. Apakah kita harus sama persis dengan Rasulullah? Tapi sebelum itu yuk kita selawatan dulu aja yuk. Dah ada hadroh di belakang. Afan, Beb. Kita lagu apa? Undur alon-alon. Lagu ini banser, malam Jumat rakalone karo bojone. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Yeah, itu banser. Dan saya meyakini bangsa Indonesia ini bangsa yang terberkahi. Buktinya apa? Banyak duriannya Rasulullah, para habaib dan para sayyid yang tinggal di Indonesia. Shalawat Nabi Muhammad. Ya, minta lagu baru apa lagu lama? Lagu baru, belum jadi. Apa? Artinya nama do janji. Biyen aku sebetar, suwe-suwe wakar, nuruti kekarepanmu. Upra. Biyen esa wanti-wanti. Soalnya lagi. Tapi kenyataannya. Sekarang refnya disolawatkan. Kan refnya apa? Kartonyo noning ngawi medok janjimu. Disolawatkan. Robbi ya Robbi sholli ala Muhammad. Robbi ya Robbi sholli alaihi wasallim. Ya Robbi balighul wasilah. Ya Robbi khusamil fadilah. Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alaihi wa sallim. Salli ala Nabi Muhammad. Oh, di Jogja sudah beda lagi itu syairnya. Biyen aku sebetah, suwe-suwe mlumah, nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Bawa flash HP apa enggak? Bawa HP? Ada flashnya? Bisa dihidupkan? Semuanya dihidupkan. Lampunya dimatikan. Kalau lampunya enggak bisa dimatikan, ketua panitianya saya matikan. Tunjukkan dan ekspresikan cintamu kepada Rasulullah. Kita jadikan malam hari ini tenggumong bersinar atas cinta kita kepada Rasulullah. Amin. Coba lampunya dimatikan panitia. Mati, mati. Semuanya. Panitia, mati, panitia. Woi, lampunya bro. Panitia, panitia, tolong lampunya dimatikan. Panitia, mati panitia. Oh, gini aja biar cepat, biar cepat. Lampu, lampu, lampu. Panitia, mati panitia. Hadroh siap-siap. Ayo, panitia pateni. Yang tengah bisa mati gak tuh? Ya. Saya bisa membedakan ibu-ibu pegang iPhone atau cross. Itu bisa dilihat dari flashnya. Kalau flashnya redup itu pasti cross. Coba lampu yang tengah itu, Pak. Yang gak punya HP mulutnya merenges ya. Karena lampu mati, kacamata saya buka. Shalawat Nabi Muhammad. Ambiar versi solawat. Kita nyanyikan Ya Rabbi Bil Mustafa versi ditinggal Rabi. Setuju? Allah. Ya wasil al-karame huwa al-nabi terjasafa atau likuniha ahwali mukta hadrohi lagi ya Ini hari apa? Malam apa? Saling wasalim iman Allah Allah saling wasalim iman wal hamada wal ali wal ashar biman madahada wal tunjukkan cintamu Rasulullah saling wasalimta iman kurang kencang saling wasalimta iman wal Allah. Bu. Dihidupkan lagi yuk. Lanjut. Yang belakang lampunya mati. Uka, uka. Suara apa sih? Pak ini taruh sana mas, matiin aja. Dimis, krimis mata lo soek. Iya iya iya iya iya iya iya. Jelek amat lu. Anjo wae. Ya. Hei, yang belakang lah punya hidupin, kasihan tuh. Iya iya iya iya iya iya iya. Ya. Saya itu dulu kuliah punya banyak teman Madura. Orang Madura itu apa-apa bisa, yang pasti kalah cuma satu, lomba TTS. Teka-teki silang. Kenapa? Karena kolomnya pasti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom ANAK anak Madura kurang. Hubungan suami istri menghubungkan nakana. Banyak-banyak teman-teman saya Madura itu kalau daftar polisi enggak diterima karena berhitungnya kalah sama orang Surabaya. Surabaya berhitung 1, 2, 3. Madura berhitung 1. Saya dulu di Jakarta jadi kepala cabang Prima Agama. Kawan-kawan saya semuanya orang-orang Madura. Dan kekompakan orang Madura luar biasa. Tepuk tangan. Setiap ada tanah kosong, orang Madura pasti bilang, ini tanah Tuhan, dek. Luar biasa. Makanya kan profesi di Jakarta orang Madura paling banyak itu adalah mengumpulkan besi tua. Maka mereka mau saya kirim ke Palestina. Karena banyak bekas tank, bekas pesawat. Makanya dulu kenapa jembatan Suramadu itu gak jadi-jadi. Mur bautnya diambil sama orang Madura. Mereka dilawan deh. Punya kawan beli mobil VW dari Jogja. Itu dulu belum ada jembatan Suramadu. Kita mau naik kapal. Mobilnya macet, mogok. Kap depan dibuka. Langsung kawan saya Madura teriak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dek. Mesinnya hilang, dek. Akhirnya VW-nya ke belakang, buka kap yang belakang. Alhamdulillah, dek. Untung mesinnya double. Goblok, goblok. Namanya VW itu mesinnya ya di belakang. Acur. Madura dilawan. Pak. Ada 4 kategori ketika kita melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Walaupun menurut guru kita Abah Lutfi, ini adalah bahasa tawaduknya Kanjeng Nabi. Bahasa ana basar mislukum, aku manusia seperti kalian, manusia biasa seperti kalian. Jangan diartikan Muhammad itu manusia biasa, tapi makhluk biasa yang dengan sifatnya yang luar biasa. Sebagai manusia biasa, Kanjeng Nabi itu punya hobi. Hobinya Kanjeng Nabi apa? Salah satunya adalah makan daging kambing. Dan daging kambing yang biasa dimakan Rasulullah dalam sirah nabawiyah disebutkan kaki kanan bagian depan. Setelah saya tanya sama dokter, kenapa Rasulullah suka makan daging kambing kaki kanan bagian kaki depan bagian kanan? Ternyata yang paling rendah kolesterol. Sebagai manusia biasa, Kanjeng Nabi suka makan sate, suka makan kambing. Pertanyaan saya, Anda yang punya penyakit darah tinggi, harus sama enggak dengan Rasulullah? Enggak. Kanjeng Nabi itu usianya 63 tahun. Tapi seumur hidupnya hanya sakit 2 kali. Itu pun penyakitnya ringan, hanya puskesmas, pusing keselio masuk angin. pada 63 tahun. Maka Kanjeng Nabi itu fisiknya jos. Banser harus nyontoh fisiknya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu badannya tinggi, tegap, dadanya bidang, perutnya rata. Sama dengan Banser hari ini, perutnya rata, rata-rata lemak. Maka dulu ketika saya super gemuk, berat badan saya 105 kilo. Begitu saya ketemu sama dokter, dokter bilang, hati-hati Gus. Contoh tuh, Nabi Muhammad badannya keren. Ingat usia di atas 30 tahun rawan dengan penyakit generatif. Apa itu? Diabetes mellitus, jantung koroner, stroke. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, gak ada yang ke kanan. Tolong dicontohkan. Ternyata Rasulullah itu mengatur pola makannya luar biasa. Kanjeng Nabi senang makan daging kambing. Kita sebagai umatnya boleh contoh Kanjeng Nabi, tapi juga gak harus sama dengan Rasulullah. Orang sekarang punya penyakit darah tinggi, pengen makan daging kambing kayak Rasulullah, bablas angini. Maka gak harus sama dengan Rasulullah. Dan kaki depan bagian kanan. Tapi kamu gak usah bergaya bro, besok diundang akikah sama tetangganya, dikasih daging kambing, mohon maaf. Ini kaki depan bagian kanan bukan. Oke, krek jangkemmu. Gak harus sama. Sama. Kebetulan saya ini pemakan kambing. Maka tiap hari saya makan kambing. Anda tahu, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan setiap hari makan kambing. Dan beliau tidak darah tinggi, beliau sehat. Apa Lutfi? Apa? Oh, dusure matane ya mati, goblok. Masa makan daging kambing, makan kambing hidup. Patek celengkonnya. Sumpah, saya itu enggak tahu apa artinya patek celeng. Cuman saya kemarin ziarah Mbah Ahmad Khalil, Gus jangan cuma dancuk dong, pakai bahasa kami Madura. Apa cak? Atek celeng boh. Saya gak tanya artinya apa, langsung saya pakai saja. Alas larewel artinya. Artinya apa? Oh patek celeng artinya ganteng. Ya berarti kamu patek celeng. Kanjeng Nabi makan daging kambing, kita boleh contoh, tidak boleh tidak, gak masalah. Saya itu nyontoh Abah Lutfi, Abah Lutfi tiap hari makan daging kambing, saya tiap hari makan daging kambing. Cuman saya tidak bisa mencontoh satu dari beliau, beliau rokoknya luar biasa kenceng, saya sama sekali tidak merokok. Coba ibu-ibu, kalau cari menantu pilih yang rokok apa tidak? Oh tidak, jelas tidak, kenapa? Jelas, kenapa pilih tidak perokok seperti saya? Paru-parunya saja dijaga, apalagi hati anakmu. Iya. Amin. Tapi rata-rata Kiai NU itu pasti merokok. Merokok pun Kiai NU itu pakai dalil. Apa dalilnya? Ni'matul udud ba'da dahar. Kalau orang Muhammadiyah jelas mengharamkan rokok. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Orang NU tidak. Karena orang NU itu merokok didukung sama SPBU se-Indonesia. Pom bensin se-Indonesia semuanya mendukung orang NU merokok. Buktinya apa? Setiap kali masuk pom bensin pasti ada tulisan NU smoking. No, no, no, no. Tapi saya gak bisa ngerokok, santri saya semuanya ngerokok. Bahkan kalau pujian di masjid itu pakai bahasa rokok. Sing sapa wonge bar mangan orang rokok, padha karo wongi sing ora cewek. Satu, rokok ya. Jos, cangkeme kaya asbak. Saya kemarin pengajian di Tegal sama wali kota Tegal. Ditawari rokok pakai bahasa ngapak. Ya Allah. Pagi aiki ya, kisu-kisu ngobori cocot. Ya Allah. Jadi merokok itu bahasa ngapaknya ngobori cocot. Cangkeme siapa ya diobori? Satu, sebagai manusia biasa kan di Nabi punya hobi. Hobi kita tidak harus sama dengan Rasulullah. Tapi caranya makan harus sama dengan Rasulullah. Contoh, Rasulullah mengatakan, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'iqaha aw yul'iqaha." Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi habis makan itu tangannya jangan buru-buru dicuci sampai dijilat atau dijilatkan kepada pasangan kita. Dimut utawa kon ngemutke. Makanya bapak-bapak besok pagi sarapan begitu selesai sunah istrinya dipanggil, "Bu, endi cangkemmu?" Itu sunah. Tapi ingat itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri, tidak berlaku untuk sesama bapak.